Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakin fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 178 poin ketiga. Iktiranu jawabi syarti bil fa'i. Iktiranu jawabi syarti bil fa'i, bersambungnya jawab syarat dengan huruf fa. Al aslu an yakuna jawabu syarti ghairu muqtarinin bil fa'i. Pada asalnya jawab syarat itu tidak bersambung dengan huruf fa. Illa annahu yajibu iktiranu jawabi syarti bil fa'i. Ya, hanya saja ya wajib menyambung dengan fa, sawa'an akanat adawatu syarti minal adawatil jazimati. Ya, sama saja apakah perangkat syaratnya termasuk yang dia menjazmkan, awil adawati ghairil jazimah, atau yang bukan menjazmkan. Ya, idha kana jawabu syarti, ketika atau apabila jawab syaratnya yang pertama jumlatan ismiyatan, ya, jumlah ismiyah, sawa'an akanat mus ya ya sawa'an akanat mus musbatah am manfiyah, ya, sama saja positif atau negatif. Mitu contohnya manjadda fannajahu halifuhu, barang siapa yang bersungguh-sungguh, fannajahu halifuhu, maka keberhasilan menyertai ia. Jawabu syarti jumlatun ismiyatun musbatah, ya. Jawab syaratnya jumlah ismiyah positif, yaitu annajahu halifuhu. Contoh yang lain, in iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kalian, ya, fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya, jawabu syarti ya, jumlatun ismiyatun manfiyatun. Ya, jawab syarat jumlah ismiyah negatif. Alba'u, ya, jika jawab syaratnya yang B, jumlatan fi'liyatan, ya, fi'luha ya, talabi. Ya, jumlah fi'liyah serta fi'ilnya fi'il talab ai, amrun au nahyun au istifhamun amr, nahi atau istifham. Mislu idza maridta fatba' nushat tabibi, apabila engkau sakit fatba' maka ikutilah nushat tabib, ikutilah nasihat dokter. Ya, ini contoh yang amr, ya, contoh yang amr. Contoh yang lain, in kullifta bi'amalin fala tuqassir fihi, apabila engkau dibebani suatu pekerjaan, ya, fala tuqassir fihi, maka jangan engkau kurang dalam menunaikannya. Ini contoh yang fala tuqassir, nahi, ya, larangan. Contoh yang lain, in hadastuka bisirri fahal taktumuh, ya, apabila engkau berbicara kepadamu tentang suatu asir rahasia, fahal taktumu, ya, apakah engkau akan merahasiakannya? Ya, ini contoh yang istifham. Anjim yang C, ya, jumlatan fi'liyatan fi'luha jamidun, jumlah fi'liyah sedangkan fi'ilnya fi'il jamid. Ai, maksudnya fi'lun la yatasarrifu mithlu laysa wa asa wa ni'ma, yaitu fi'il-fi'il yang tidak bisa ditasrif semisal ni'ma, asa, laysa, dan bi'sa. Ya, contohnya man afsyas sirra falaysa bi'aminin, barang siapa yang menyebarkan rahasia maka dia bukan orang yang terpercaya. Contoh yang lain, in tata'awanu fa ni'ma ma tasna'una, apabila kalian saling tolong-menolong maka itu adalah sebaik-baik yang kalian lakukan. Ya, itu contoh penggunaan jumlah fi'liyah, fi'ilnya jamid, ya, ketika jawab syaratnya ya, jumlah fi'liyah dan fi'ilnya jamid. Ad-dalu jumlatan fi'liyatan masbuqatan ya billan au ma au qad au sin ya au sini au saufa ya. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh qad, ma, lan, sin atau saufa. Contohnya ya, in asaita amri, apabila engkau membangkang perintahku, falan tanala mahabbati, maka engkau tidak akan memperoleh ya mahabbati, cintaku. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain, in tajtahid fama amtani'u an mukafa'atika, apabila engkau bersungguh-sungguh maka aku tidak akan menolak ya, untuk memberimu hadiah. Contoh yang lain, man ahmala fi amalihi faqad asa'a ila watanihi, barang siapa melalaikan pekerjaannya maka ia telah berbuat jelek kepada tanah airnya. Contoh yang lain, man zalaman nasa fasawfa yandamu, barang siapa menzalimi manusia maka ia akan menyesal ya. Ya, barang siapa yang menzalimi manusia maka ia akan menyesal. Yang dimaksud ya, tadi sebelumnya yang dimaksud dengan fi'il jamid adalah fi'il-fi'il yang tidak bisa ditasrif, alias hanya ada dalam satu bentuk saja ya, bisa madinya saja atau mudhari'nya saja atau amrnya saja. Selanjutnya ya, malhuzatun ya, catatan, yulahidu an adawata syartil jazimati tajazimu fi'lay asyarti wa jawabihi ya, talama kanat jumlat ya, kanat jumlatu jawabi syarti ghairu muqtarinatin bil fa'i. Ya, diperhatikan bahwasannya ya, perlu diperhatikan bahwasannya perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan ya, itu menjazmkan fi'il syarat dan jawab syaratnya ya. Ya, selama ya, jumlah jawab syaratnya itu tidak bersambung dengan fa. Contohnya, mislu man ya'mal yanjah. Ya, barang siapa yang beramal, maka dia yang berhasil. Amma idza iktaronat jumlatu jawabi syarti bil fa'i fa in fi'laha yakunu marfu'an au mansuban au majzuman bihasabi mauqi'ati fil kalami. Adapun apabila jumlah syaratnya yaitu bersambung dengan huruf fa, maka fi'ilnya, maksudnya fi'il jawabnya yaitu dia marfu ya, bisa mansub dan bisa majzum tergantung kedudukannya dalam kalimat. Wa takunu jumlatu ya kulluha fi mahali jazmin, dan jumlah seluruhnya, maksudnya jumlah jawab syaratnya seluruhnya pada posisi majzum. Misal contohnya, man ya'mal, barang siapa yang beramal kemudian bersambung dengan hurufnya fa dan jawab syaratnya man ya'mal fasawfa yanjahu, maka yanjahu di sana fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlah, dan jumlah minal fi'li wal fa'ili, dari fi'il dan fa'il yaitu yanjahu ya fi mahali jazmin ya jawabu syarti, pada posisi majzum sebagai jawab syarat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.